Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul warakati. Muqaddimah al-warakat. Hadihi warakatun. Ini adalah warakat, itu beberapa lembar, lembaran-lembaran ya. Tastamilu ala ma'rifati fusulin, yang mengandung pengetahuan tentang fusul, beberapa pasal dalam ilmu usul fikih. Wadzalika, yang demikian itu atau hal ini, buku ini, mu'allafun min, atau istilah ini usul fikih, terdiri dari juz'aini, terdiri dua bagian, dua unsur mufradaini yang tersendiri, yaitu yang pertama kata usul, pokok-pokok, dan kata fikih yang kedua. Perkataan beliau, hadhi muwarakatun, kata Syekh Abdul Al-Fawzan, ini adalah lembaran-lembaran. Al-warakatu jam'u warakatin. Warakat adalah bentuk jamak dari kata warakoh, yaitu jamak muannats salim, dari kalangan atau dari kategori jamak qillah. Jamak qillah. Ya, disebutkan di catatan kaki, jamak qillah adalah menunjukkan pada bilangan yang tertentu yang tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 10. Adapun jamak kasroh itu untuk menunjukkan bilangan banyak dari 11 sampai tidak terbatas. Beberapa lembar saja, artinya 3 sampai 10 lembar. Inda sibawaihin, menurut sibawaih atau isibawaiha. Pokoknya tilil kasroti, terkadang juga bisa juga kata warokot ini dengan wazan seperti ini bisa juga bermakna jamak kasroh, yaitu banyak lembaran, berlembar-lembar. Yang dimaksud di sini adalah beberapa lembar. Wa abara bidzalika, beliau menggunakan ungkapan ini, lembaran, beberapa lembar saja, untuk apa? Likosti tashili, untuk memberikan kemudahan bagi para pemula. Untuk apa? Alian syita ala qiraatiha, agar namanya pemula itu bersemangat untuk membaca karena cuma sedikit. Wal ilma bima fiha, dan dia perhatian apa yang ada di dalamnya karena cuma sedikit. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, tastamilu ala ma'rifati fusulin, yang dia itu mengandung pengetahuan tentang beberapa pasal. Artinya mengandung ilmu atau pengertian tentang beberapa permasalahan. Kullu naw'in minha yusamma faslan, yang setiap jenis ini disebut dengan pasal. Pasal mengabalin fisolihi anqirihi, karena dia terpisahkan dari bagian yang lain. Wal fusulu, adapun fusul yaitu jamak dari fasal, ya itu apa? Huwa qit'atun minal babi, dia adalah potongan-potongan dari bab. Mustaqilatun, yang tersendiri, berdiri sendiri, binafsiha. Munfasilatun, yang dia itu terpisah dari yang lainnya. Tastamilu ala masaila ghaliban, yang pasal-pasal ini yang dalamnya terkandung beberapa permasalahan pada umumnya seperti itu. Wal babu ammu minal fasl, adapun istilah bab ini lebih umum, lebih luas daripada pasal, karena bab ini mengandung sejumlah khusus dari pembahasan ilmu. Tastamilu ala fusulin wa masailah ghaliban, di dalam bab ini terdapat di bawahnya ada pasal-pasal dan ada masalah-masalah secara umum seperti itu. Kemudian lebih tinggi lagi di atas bab ada namanya kitab, buku. Kitab ini lebih luas karena dia berisi konten, yaitu jumlatin mukhtasatin minal ilmi, ilmu yang khusus yang mengandung di dalamnya berupa ada bab-bab, ada pasal-pasal, dan di bawahnya lagi ada masalah-masalah. Demikian kitab ini yang lebih luas. Wa innama yaf'alul musannifuna dzalika, mengapa para penulis itu membuat susunan-susunan seperti ini, ada pasal, ada masalah, ada bab, ada kitab. Litansyiti nafsi, untuk memberikan dorongan kepada seorang, atau memberikan semangat bagi jiwanya. Wa ba'thiha ala tahsili, dan membangkitkan semangatnya untuk belajar. Wal istimrori, dan terus menerus, fitolabi, dalam menimba ilmu. Bima yahsulu liha, bima yahsulu laha, karena dengan dibuat pasal-pasal, dibuat bab-bab seperti ini, ini akan memberikan itu as-sururi minas-sururi, yaitu dia akan merasa gembira, senang bil khatmi karena sudah selesai, kemudian mulai lagi, ini adalah suatu yang menyenangkan. Selesai kemudian mulai baru. Kalau musafir seperti seorang yang sedang bersafar, idza qata'a marhalatan, kalau dia sudah menyelesaikan suatu marhalah dalam safarnya, maka dia pun mulai untuk melanjutkan safar dia menuju tempat yang baru atau melanjutkan lagi. Qaluhu min usulil fikhi, perkataan beliau itu dari usul fikih, artinya dari hadzal fanni, suatu dari cabang ilmu ini, al musamma, yaitu cabang ilmu yang disebut dengan usul fikih. Qaluhu wa dzalika mu'allafun min juz'aini, yang kata ini usul fikih terdiri dari dua bagian, usul dan fikih. Al-isyaratu ila usulil fikhi, isyarah ini, dalika ini, mak siapa itu maksudnya usul fikih tadi. Wa huwa mu'allafun min juz'aini, yaitu dia terdiri dari dua bagian, ya, dari kata mudhof yang disandarkan yaitu kata usul, dan kata mudhof ilaih yaitu kata fikih. Wa huwa minal murakkab al-idhofi, maka ini disebut dalam bahasa Arab dengan istilah murakkab idhofi, yaitu susunan yang berupa susunan idhofah, penyandaran, murakkab idhofi. Walidha walihada, oleh sebab itu la buddha lahu min ta'rifain, kalau ada murakkab idhofi maka harus didefinisikan dua pendefinisian. Yang pertama bi'tibari mufrodaihi, yang pertama dari tinjauan kedua kosakatanya, mufrodaihi, yaitu kata usul dan kata fikih. Karena murakkab itu suatu kata atau suatu ungkapan yang tersusun, itu tidak bisa dimengerti kecuali setelah diketahui mata rokaba minhu, yaitu unsur yang menyusun. Itu harus dimengerti dari bagian-bagiannya dulu. Kemudian yang kedua ditinjau dari kata usul fikih ini sebagai nama, ya, dari kata usul sama fikih sendiri. Kemudian yang kedua dari tinjauan apa? Usul fikih sebagai nama dari nama cabang ilmu tertentu ini, hadzal fannil muayyani. Qaluhu mufradaini, dua mufradat, maksudnya apa? Ifrad di sini adalah yang berkebalikan dari tarkib, yaitu susunan. Ya, mufrad di sini bukan artinya kebalikan dari musana atau jamak, tapi maksudnya bukan susunan, tapi hanya satu kata. Li'anna ahada juz'aini, karena salah satu dari kata bagian tadi kan dikatakan juz'aini tadi, ya, salah satu dari dua bagian di usul sama fikih ini ada kata usul, sementara usul ini adalah jamak bukan mufrad kan. Padahal la'anna mufradahuna ma laysa bi mufrad. Jadi yang dimaksud mufradaini tadi, mufrad ini apa maksudnya? Itu dua kosakata, ya, bukan dua isi mufrad. Ya, artinya dia adalah yang dimaksud mufrad di sini yang bukan murakkab, ma laysa bi murakkabin. Wa inna maqala mufradaini, mengapa beliau mengatakan dua kosakata? Liyubayyana, untuk menjelaskan ana ta'lifa, bahwasanya tulisan qad yakunu min juz'aini mufradaini kama huna, bisa terdiri dari dua bagian, ya, sebagaimana di sini wa qad yakunu min jumlataini, bisa juga terdiri dari dua kalimat seperti in qadima dhaifu akramtuhu, makanya juga susunan yaitu kata in qadima dhaifu, jika datang tamu aku akan memuliakan, fiil dan fa'il di sini qadima dhaifu ini satu kalimat, ya. Wa akramtuhu ini adalah kalimat yang lain. Wallahu a'lam. Ta'rif usul fikih bi'tibari mufradaihi, definisi dari usul fikih dari tinjauan kedua kosakatanya. Wal aslu, maka kata asal, adapun asal itu, asal adalah apa itu asal? Pokok, mayubna alaihi ghairu, sesuatu yang dibangun di atasnya, dibangun di atas sesuatu itu selainnya, itu pokok, fondasi. Wal far'u, adapun cabang, furu', farak, mayubna ala ghairihi, yaitu yang dibangun di atas selainnya. Fikih itu adalah apa? Ma'rifatul ahkam syar'iyyah, yang mengetahui hukum-hukum syariat, ya. Alati tariquha, yang cara untuk mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Hadza ta'rifu al-awwalu, inilah definisi yang pertama untuk usul fikih, yaitu definisinya dari tinjauan kedua kosakatanya. Usul adalah bentuk jamak dari asal, adapun asal secara bahasa yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain. Seperti misalnya pondasi tembok, yaitu asasnya yang tersembunyi di dalam bumi, dalam tanah, yang dibangun di atas tanah itu, di atas pondasi itu temboknya. Demikian juga pokok dari pohon, yaitu torfuha asabitu fil ardi, yaitu batangnya. Pokok pohon adalah batangnya yang tertancap di bumi, itu namanya asab, batang yang tertancap, terhunjam ke dalam tanah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan, bagaimanakah, tidakkah kamu melihat, nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan suatu kalimat yang indah, yang baik, seperti pohon yang baik yang pokoknya, yaitu batangnya, tertancap kuat di tanah, wa faruha, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Wa hadza ahsanu makila fi ta'rifil asli, ini adalah pengertian yang paling bagus untuk mendefinisikan asal secara bahasa. Adapun secara istilah, maka asal itu memiliki beberapa penggunaan makna. Yang pertama, asal dalam arti dalil, dasar. Seperti perkataan kita, aslu, dasar wajibnya puasa adalah firman Allah Ta'ala. Asal di sini maknanya dasar, dalil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu, artinya apa? Asal di sini itu dalilnya, dalil wajibnya puasa. Demikian juga usulul fikhi, ini adalah dalil-dalil fikih. Ya, usulul fikhi ini adalah dalil-dalil dasar untuk hukum fikih. Dasarnya namanya usul fikih. Kemudian asal dalam pengertian yang lain bisa diartikan asal dalam artian kaidah yang baku. Seperti perkataan kita, ibahatul maitati, dibolehkannya bangkai untuk orang yang terdesak, ala khilafil asli, maka ini adalah suatu keadaan yang menyelisihi keadaan yang kaidah baku. Jadi kaidah bakunya, kaidah asalnya, bangkai itu haram. Namanya asal, kaidah asal. Kemudian yang ketiga, al-makisu alaihi, asal itu adalah bisa juga diartikan makis alaihi, yaitu yang menjadi landasan kias. Al-makis yang dikiaskan kepadanya, yang menjadi sumber dari kias, analogi, sumber analogi. Hadza fi babil qiyasi, dalam bab pembahasan kias nanti ada analogi. Dalam pembahasan kias ada bahwasanya innal asla ahada ahadu arkanil qiyasi, bahwasanya asal ini adalah salah satu ya rukun dari kias. Ya, rukun kias ada empat, yaitu apa? Asal, kemudian fara cabangnya, kemudian yaitu yang dikiaskan, kalau asal itu yang dikiaskan kepadanya, fara itu yang dikiaskan, kemudian apa? Al hukmu, hukumnya, dan al ilah, yaitu sebab, korelasi antara asal dan fara, atau korelasi, ya, kesamaan sebab antara asal dan fara. Wa amal far'u fa huwa ma yubna 'alaihi ala ghairihi, adapun fara adalah yang dibangun di atas selainnya. Seperti misalnya apa? Furu'us sajarati. Furu'us sajarati itu cabang-cabang pohon, dia dibangun di atas batangnya. Demikian juga furu' fikih dibangun di atas usul fikih. Wa inna ma'arafa la far'a, mengapa beliau itu mendefinisikan fara di sini, padahal fara ini bukan bagian dari kata usul dan fikih, ya, lain. Ya, mengapa kok disebutkan? Li anahu muqabila ahadihima, li anahu muqabilun li ahadihima. Karena fara ini adalah kebalikan dari salah satunya, yaitu kata asal. Supaya jelas asal, maka dijelaskan fara. Wa syai'u yatadihu ghayatal ittidahi, dan sesuatu itu akan jelas semakin gamblang, idza dzukira muqabiluhu, jika disebutkan kebalikannya, maka sesuatu yang dijelaskan akan semakin terang. Dan bahwasanya bagian yang pertama yaitu usul itu adalah mabniun alaihi, yang menjadi pondasi, dan bagian yang kedua yaitu kata fikih, ini adalah yang menjadi bangunannya, mabniun. Falaisa dzikrul far'i, maka tidaklah disebutkan kata far' di sini. Mengapa boleh disebutkan far'? Istitrodan, untuk menyingkirkan far' itu bukan bagian dari usul. Bukan seperti itu sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian orang. Kita cek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.